berbagi cerita. Semakin dalam ku cinta padamu. Serasa dunia milik kita berdua. Dan jangan pernah ada satupun kata untuk berpisah. Biarkan kata hati bicara. Impiankan menjadi nyata. Kita akan selalu bersama. Hingga suatu saat yang ku nanti. Ku bawa serta kau pergi. Semakin dalam ku cinta padamu. Serasa dunia milik kita berdua. Dan jangan pernah ada satupun kata untuk berpisah. Biarkan kata hati bicara. Impiankan menjadi nyata. Kita akan selalu. Dan jangan pernah